ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ. Dan ini diantara dalil juga ya yang dipakai oleh para ulama tentang kewajiban mengikuti jalannya para sahabat. Karena وَمَنِ اتَّبَعَنِي di sini yang paling sempurna dalam ittiba kepada Nabi adalah siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. وَسُبْحَانَ اللَّهِ dan maha suci Allah. Maksudnya saya mensucikan Allah, mengagungkannya dan membesarkannya. Saya mensucikan, mengagungkan dan membesarkan Allah dari memiliki sekutu dalam kekuasaannya maupun yang lainnya. Iya. Maha tinggi dan maha suci Allah dari segala hal itu. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ dan saya tidak termasuk dari orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Artinya dan saya tidaklah termasuk dari orang yang berbuat kesyirikan, tidak di dalam keyakinan, saya tidak terhitung dari kaum musyrikin. Tidak dalam keyakinan, tidak di dalam amalan, bahkan tidak di dalam tempat tinggal bersama kaum musyrikin. Ya, mereka bukan dari saya dan saya bukan dari mereka. Dan saya bukan dari mereka. Nah, jadi bahasa ayat ya, saya tidaklah termasuk dari kaum musyrikin. Berpisah dari kaum musyrikin dari segala hal. Dengan segala hal berpisahnya. Dalam keyakinan, dalam amalan, dalam tempat tinggal. Baik. Dia tidak terhitung dari kaum musyrikin. Iya. Jadi kelihatan di sini ya bagaimana jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ini akhir ayat ini dua kaidah besar. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan inilah tauhid, pembahasan tauhid. Iya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Niat tanzih namanya, mensucikan dan menikikan Allah dari segala sekutu, segala syirikat, segala padanan, segala penyerupaan dengan makhluk, disucikan Allah dari segala hal itu. Wa ma ana minal musyrikin, ini penegasan, dia di atas jalan yang lurus dan di atas jalan tauhid dan tidak tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Jadi ini penjelasan tentang ayat yang mulia ini. Ayat yang agung ini. Dari dasar yang dengannya penulis rahimahullahu ta'ala menegaskan pembahasan bab ini. Iya. Jadi sisi pendalilan penulis dari menyebutkan ayat itu kelihatannya bahwa Allah menyebutkan jalannya para rasul dan orang-orang yang mengikuti ar-rasul. Jalan mereka adalah dakwah kepada syahadat. La ilaha illallah. Dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu dan basirah. Iya. Maka terdapat kewajiban berdakwah kepada syahadat. La ilaha illallah. Baik. Ayat yang semisal dengan ini di dalam Al-Quran itu banyak ya, ada ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini. Nah, tapi ada sebuah ayat di akhir surah An-Nahl, itu pedoman untuk para dai bagaimana dia berdakwah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwahlah engkau, wahai Nabi Muhammad, kepada jalan Rabbmu. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu. Iya. Ini sama saja ya, kepada Allah atau kepada jalan Allah sama saja. Terkandung di dalamnya wajibnya untuk apa? Untuk ikhlas. Iya. Karena itu mengajak manusia, kalau dia non-muslim, maka manusia ini diajak untuk masuk ke dalam jalan. Masuk ke jalan Allah. Dan yang sudah berada di atas jalan, dakwah kepada mereka adalah mengajak mereka supaya continue di atas jalan. Continue di atas jalan. Iya. Karena memang dakwah itu, di sini kan kata perintah, udu'u ila sabili rabbika. Ya, kata perintah. Kata perintah itu udu'u, kata perintah itu mengandung dua kemungkinan kalau dalam bahasa Arab. Yang pertama dari makna perintah adalah mengadakan sesuatu yang belum ada. Dan yang kedua dari perintah dalam bahasa Arab adalah continue di atas sesuatu yang sudah ada. Jelas ya? Iya. Kalau tidak ada air misalnya di sini, terus saya berkata kepada anak saya, ambilkan air. Ambilkan air ini kan perintah kan? Ini perintah bermakna apa? Mengadakan air. Airnya belum ada. Jelas ya? Tapi kalau ada tamu, tamu saya lagi makan, saya katakan kepada tamu, ya kulu, ayo makan, makan. Ini kan perintah. Artinya apa di sini? Dia sudah sementara makan. Saya katakan makan, makan. Artinya apa? Ayo sambung makannya. Lanjutkan. Habiskan makanannya. Kan begitu? Nah, itu namanya continue. Di atas perintah. Jadi ketika dikatakan udu'u ila sabili rabbika, berdakwalah kepada jalan Rabbmu. Ya. Jadi kalau orang yang didakwa ini belum di atas jalan, diajak kepada jalan. Supaya di atas jalan Allah. Kalau orang yang didakwai sudah di atas jalan, maka udu'u ila sabili rabbika, berdakwah kepada jalan Rabbmu adalah membuat mereka continue di atas jalan. Komitmen di atas jalan tidak keluar darinya. Tidak keluar darinya. Baik. Karena itu dari ayat ini sebagian ulama membagi hidayah menjadi dua. Katanya hidayah itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada namanya hidayatun ilas sabil dan ada hidayatun alas sabil. Ada hidayah menuju kepada as-sabil, kepada jalan. Dan ada hidayah di atas jalan. Ya, sama dengan ayat ya. Ini dakwatun ilas sabil dan dakwatun alas sabil. Sama. Dakwah kepada jalan dan dakwah di atas apa? Di atas jalan. Jadi udu'u ila sabili rabbika. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu. Ini seorang dai harus dia pastikan yang dia dakwakan itu ada di jalan Allah. Ya, bukan serampangan. Atas semangat saya, ayo ayo ayo, kumpul-kumpul, jalan-jalan. Ya, ikut-ikut. Tapi dia tidak tahu ini yang dia dakwakan jalan Allah atau tidak. Dia tidak pastikan, tidak punya ilmu. Nah, ini keliru ya. Harus dia pastikan itu adalah jalan Allah. Ya. Kalau sudah benar itu jalan Rabbmu, berdakwah ke sana. Nah, diterangkan ada tiga tingkatan di dalam dakwah. Ada tingkatan namanya dengan hikmah. Ada tingkatan dengan al-mu'idhah al-hasanah. Ada tingkatan dengan al-mujadalah billati hiya ahsan. Ya, dan tiga maratib dakwah ini tergantung pada keadaan orang yang didakwai. Tiga tingkatan ini tergantung pada keadaan orang yang apa? Orang yang didakwahi. Nah, tiga tingkatan dakwah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah berdasarkan ayat ini. Jadi orang yang didakwai kalau dia adalah orang yang mencari kebenaran, cinta kepada kebenaran, dan dia mendahulukan kebenaran di atas segala sesuatu, maka yang seperti ini Didakwai dengan hikmah. Didakwai dengan apa? Bil hikmah. Jadi tingkatan yang pertama ya, bil hikmah. Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Ini kalau dia tadi apa? Cinta kepada kebenaran. Ya. Mencari kebenaran. Dan kalau dia tahu kebenaran, dia akan dahulukan kebenaran di atas selainnya. Nah, ini didakwai dengan apa? Dengan hikmah. Nah, tingkatan yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang mendalam, nasihat bagus yang mendalam. Al mau'izah itu kata al mau'izah itu adalah ucapan yang mengena di dalam hati. Iya. Kalau diajak kepada sesuatu, dia lebih bergerak, lebih tergerak untuk berjalan. Kalau dilarang dari sesuatu, dia lebih terhardik. Ya. Ini dibahasakan dengan nama at-targib wa tarhib. Diberi targib, hal yang membuat dia lebih bersegera, atau diberi tarhib, hal yang membuat dia menjadi takut. Menjadi takut. Ini al-mu'idha al-hasanah. Iya. Al-mu'idah al-hasanah. Al-mu'idah al-hasanah ini tingkatan atau tingkatan yang kedua. Ini terhadap orang yang sibuk dengan selain kebenaran. Iya. Sibuk dengan selain kebenaran. Tapi kalau dia tahu kebenaran, maka dia akan dahulukan kebenaran itu dan mengikutinya. Dan biasanya orang yang sibuk dengan selain kebenaran, dia sudah terbiasa dengan selain kebenaran, sibuk dengan itu. Maka yang seperti ini perlu diberi nasihat mendalam. Supaya tergugah. Nah, diberi dari targib dan tarhib yang membuat dia apa? Mengikuti kebenaran. Inilah yang dikatakan dengan nama al-mu'idah al-hasanah. Dengan mu'idah yang baik. Tingkatan yang ketiga, al-mujadalah billati hiya ahsan. Ini kalau yang didakwai dia keras kepala. Menentang. Iya. Maka ini perlu didebat dengan hal yang terbaiknya. Dimujadalah dengan hal yang terbaik. Iya. Kalau dia terima ya alhamdulillah. Kalau tidak dia terima, maka seorang muslim berpaling dari orang-orang yang seperti itu. Ya, dia berusaha untuk semangat terhadap orang-orang yang seperti itu. Ya, mengulangi juga perlu kadang diulangi. Tapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir surah Ar-Ra'd. Ya. Sebuah riwayat oleh Al-Bazzar rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan dari sahabat untuk mendatangi seorang pendeta Nasrani agar supaya didakwai masuk Islam. Maka apa jawaban si pendeta ini? Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Rob kamu kalian ini terbuat dari apa? Dari emas kah? Dari perak kah? Dari tembaga kah? Ya, malah dia mengolok-olok. Maka utusan Nabi kembali melaporkan. Kata Nabi, kamu kembali lagi. Dakwai lagi dia. Ya, maka balik lagi orang ini. Mendakwainya. Kembali dia ulangi jawabannya. Maka si utusan kembali melaporkan kepada Nabi. Kata Nabi, kamu kembali lagi. Dakwai lagi. Ya. Dakwai lagi. Ini sampai berapa kali? 3 kali. Kalau kita, ini sekali. Memang sudah keras kepala ini orang. Ya. Saya sudah nasihati. Kapan dia nasihati? Ya. Nah, ini kadang dia nasihati sekali. Ya. Sudah sok jagoan menasihati. Jelas ya? Tapi perhatikan ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah 3 kali balik lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim petir membakar hangus orang tersebut. Iya. Jelas ya? Jadi hirs semangat itu kelihatan di dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena agama ini datang rahmat, rahmatan lil alamin. Ya, akan datang di hadits Ali bin Abi Thalib, hadits Ibnu Abbas nanti. Ya, apa namanya, di hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi nanti, bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang diperangi saja, sebelum diperangi diajak dulu masuk apa? Masuk Islam. Ya. Karena peperangan di dalam agama ini itu hanyalah wasilah dari wasilah-wasilah dakwah. Wasilah dari wasilah-wasilah dakwah dilakukan kalau memang diperlukan. Jelas ya? Baik. Jadi ini tiga tingkatan dakwah di jalan Allah yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dari ayat yang kita baca ini, ayat surah Yusuf yang kita baca, terdapat dua syarat utama seorang dai. Dua syarat utama seorang dai. Ya, jadi kalau mau jadi dai ada dua syarat utamanya. Atau bisa dikatakan tiga ya, kalau sudah ingin lebih detail. Dibuat tiga syarat utama. Yang pertama, syarat utama di dalam dakwah, dakwah itu harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dainya harus ikhlas. Itu syarat utama yang pertama. Syarat yang kedua, dakwah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang ketiga, dai itu punya ilmu tentang apa yang dia dakwakan. Punya ilmu tentang apa yang dia dakwakan. Kalau syarat pertama tidak terpenuhi, maka dia ini musyrik namanya. Tidak ikhlas berarti apa? Riya. Riya bagian dari kesyirikan. Iya. Tidak menyeru kepada tauhid berarti menyeru kepada apa? Kesyirikan. Kalau syarat kedua tidak terpenuhi, kedua dan ketiga tidak terpenuhi, maka dia namanya ahlul bidah. Sebab orang yang berdakwah tidak di atas sunnah Nabi dan tidak tahu, tidak punya ilmu tentang apa yang dia dakwakan, maka ini namanya dia mengajak manusia kepada bidah. Mengajak manusia kepada bidah. Jadi ini tiga syarat seorang dai. Kemudian di dalam dakwah itu ada etika-etika. Ada namanya etika-etika orang yang berdakwah. Iya. Di antara etikanya, dia punya fikih, faqih terhadap apa yang dia dakwakan, apa yang dia perintah, apa yang dia larang. Nah, orang yang faqih itu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian as-salaf, dinukil dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Ibnu Abi Khaitham di Kitabul Ilm, dan datang pula dari selainnya, bahwa orang yang faqih itu adalah orang yang la yuqannitun nas min rahmatillah. Dia tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Dan orang yang faqih itu adalah orang yang la yusahhilun nas ala ma'asiatillah. Orang yang tidak menggampangkan manusia jatuh di dalam apa? Dosa dan maksiat. Itu faqih namanya. Jelas ya? Ini harus dipahami orang yang berdakwah. Kadang ada sebagian orang, sebagian penuntut ilmu ya, masya Allah. Kadang sebagian penuntut ilmu. Iya. Dia gak sadar bahwa dalam ucapannya itu membuat manusia apa? Putus asa dari rahmat Allah. Jelas ya? Ada yang dia bicara masalah riba. Ya. Dia hanya buka pembahasan bahaya riba. Pelaku riba ini kayaknya tidak ada tobat bagi saya. Ya. Kalau begitu ya tidak apa-apa lah, saya riba terus saja. Karena dia hanya dibuat apa? Putus asa dari rahmat. Jelas ya? Tapi kalau bersamaan dengan itu, dia buka pintu luasnya rahmat Allah, pintu taubat. Ah, ini namanya seimbang. Mengajak manusia ini dakwah perlu fikih. Bukan semangat saya. Tidak cukup dihafal ayat-ayat hadith-hadith. Iya. Ini perlu fikih ya dalam hal tersebut. Ya Masya Allah ya, saya pernah diceritakan oleh Syekh Ahmad Syamlan, hafizahullah ta'ala. Syekh Ahmad Syamlan yang beliau sudah beberapa kali ke Indonesia dari ulama Yaman, punya markas di Yaman. Ya beliau pernah ke Mesir. Ya. Waktu itu berkunjung kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna. Ya beliau seorang alim, sudah tua. Jadi waktu itu kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna ini ada perjalanan keluar kota ingin berdakwah. Maka Syekh Ahmad Syamlan ikut. Saya enggak ingat ya waktu itu Ramadan atau apa. Jelas Syekh Ahmad Syamlan dapat bagian berbicara, beliau cerita tentang ibadah para as-salaf, puasa mereka. Ya. Taulah kalau cerita tentang ibadah para salaf dan puasanya kan, kadang disebutkan bagaimana sebagian mereka dalam satu bulan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dan seterusnya. Ada keutamaan ibadah-ibadah mereka. Maka waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna memberikan kritikan. Ya, kata beliau kepada Syekh Ahmad Syamlan, jangan antum sebut kisah-kisah yang seperti itu. Nanti orang-orang ini putus asa dari rahmat Allah. Mereka tidak merasa tidak mampu. Kalau hanya diberi seperti itu saja. Jelas ya? Ini kan apa namanya pandangan tajam yang harusnya dipahami oleh para da'i. Jadi segala sesuatu itu pada tempatnya. Ketika manusia meremehkan sesuatu, ya, maka ini ketika meremehkan namanya tidak seimbang. Jadi ketika tidak seimbang seperti ini, kita jangan kasih materi yang seimbang. Sebab kalau seimbang ini kan tidak sesuai porsinya, tidak naik. Dikasih materi yang membuat yang tidak seimbang ini naik menjadi seimbang. Misalnya dia meremehkan maksiat, maka dibuat takut supaya naik. Kan begitu? Atau dia terlalu apa namanya, dia meremehkan, terlalu berlebihan misalnya, diberi rasa takut supaya turun. Dia rasa takutnya terlalu mendominasi, diberi harapan supaya berada di mana? Di pertengahan. Diberi harapan supaya berada di pertengahan. Nah, ini namanya faqih. Orang yang punya fikih. Iya. Jadi dia punya fikih di dalam apa yang dia dakwakan. Etika yang kedua dari dai, dia punya rifq, kelembutan pada apa yang dia dakwakan. Lembut dalam apa yang dia perintah, lembut pada apa yang dia larang, itu ar-rifq namanya. Dan ar-rifq ini adalah sifat yang sangat dipuji di dalam agama kita. Karena itu telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yakunu ar-rifqu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa shana. Tidaklah lemah lembut itu berada pada sesuatu kecuali lemah lembut ini akan apa? Memperindah sesuatu. Dan tidaklah lemah lembut ini dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu ini akan menjadi apa? Ada menjadi jelek. Memperjelek sesuatu tersebut. Iya. Nah, ini perlu rifq. Kemudian yang ketiga dari sifat seorang dai, dia punya hilm. Ya, hilim itu artinya dia tidak tergesa-gesa. Dia luas sudut pandangnya. Dia mempertimbangkan akibat dari perkara. Pandai dia mempertimbangkan. Itu hilim namanya. Jelas ya? Hilim. Kadang seorang da'i itu sampai kepadanya sesuatu, ya, ada hal yang dia yakin ini mungkar, bisa langsung dia jelaskan kemungkarannya. Ada hal yang dia tahu, dia yakin ini mungkar, tapi ini dalam mengobatinya perlu cara, hati-hati. Metode. Ya. Jelas ya? Seorang da'i itu bukan SP. Tahu SP? Sumbu pendek. Ya. Dibakar langsung meledak. Nah seperti itu seorang da'i. Seorang dai itu pandai mempertimbangkan. Ada sesuatu, dia lihat. Ini bagaimana cara mengobatinya. Kalau terjadi seperti ini, bagaimana cara memadamkannya. cara memadamkannya. Sebab dia tidak melihat pada dirinya. Nah, ini ikhlas tadi pentingnya. Dia melihat pada agama Allah. Bagaimana cara menjaga agama Allah ini. Kadang kena kerugian pada dirinya. Dia babak belur oleh orang misalnya. Kena sikat di sana sini. Ya. Itu biasa. Biarkan saja. Karena dia berdakwah bukan untuk dirinya. Ya. Kalau untuk dirinya dia akan bela diri namanya. Kan begitu. Tapi kalau untuk agama Allah tidak ada biasa. Dia mati pun tidak ada masalah. Itu kan seperti itu. Seorang dai. Tapi yang dia cari bagaimana agama Allah itu apa? Ditinggikan oleh Allah. Ditinggikan agama itu menjadi yang tertinggi. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar kalimat Allah yang menjadi paling tinggi. Itu tujuan utamanya. Maka kalau itu tujuannya, dia akan selalu mencari cara bagaimana bisa seperti itu. Iya. Tidak mesti dia, apa namanya, tergesa-gesa. Ya, kadang sebagian perkara itu perlu diobati, ya, perlu didiamkan, ditunggu waktu yang tepat, ditunggu masa yang cocok. Ya, kadang sebagian perkara itu mungkin bukan dia yang patut berbicara di situ, mungkin diserahkan kepada orang lain saja, orang yang berilmu yang lain yang berbicara. Tidak setiap masalah itu seseorang kadang cocok berbicara di situ. Jelas ya? Nah, itu namanya al-hilm. Karena itu salah satu keistimewaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, pernah di musim haji Umar bin Khattab mendengar selentingan berita. Iya. Maka Umar waktu itu ingin mengingatkan manusia di musim haji. Langsung menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikannya kepada manusia. Ingin berpidato di tengah manusia tentang hal tersebut. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, wahai amiral mu'minin, musim ini mengumpulkan berbagai lapisan manusia. Ada orang terpelajarnya, ada orang awamnya, ada orang-orang yang senang ributnya. Ya. Maka saya anjurkan kalimat engkau itu, engkau sampaikan di Medina nanti. Ketika itu engkau hanya menyampaikannya kepada para sahabat, orang-orang yang berada di sekitarmu, orang-orang yang berilmu. Maka mereka inilah yang akan menempatkan ucapanmu pada tempatnya. Kalau di musim tadi ada orang yang kalimat benar pun mungkin saja oleh sebagian manusia tidak menjadi benar ketika mereka menyebarkannya. Jelas ya? Jadi ini namanya perhitungan dan kedetailan mereka di dalam menangkap perkara-perkara. Baik, jadi ini beberapa sifat terkait dengan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Ya, pelajaran yang pertama bahwa dakwah kepada syahadat la ilaha illallah itu adalah jalannya para rasul dan para pengikut rasul. Jalan berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah itu jalannya siapa? Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat penjelasan syarat seorang dai. Ada berapa syarat tadi? Ada 3 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi, kemudian yang ketiga dia punya ilmu tentang apa yang dia dakwakan. Kemudian terdapat di dalam hadis, di dalam ayat juga tambih untuk ikhlas. Tambih untuk ikhlas. Agar supaya dia hanya mengharap wajah Allah, bukan untuk meraih harta, kedudukan, bukan pula untuk dipuji oleh manusia, bukan dakwah kepada kelompok, kepada jamaah, kepada partai, pada organisasi. Ya. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, ini semuanya bukan dakwahnya para nabi tanpa rasul. Jelas ya? Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa basirah itu adalah wajib. Basirah di dalam dakwah adalah apa? Adalah wajib. Kenapa? Karena mengikuti nabi adalah apa? Adalah wajib. Sedangkan nabi itu berdakwahnya di atas apa? di atas basirah. Ya. Dan tidak akan terwujud mengikuti Nabi itu kecuali dengan basirah. Dan terdapat di dalam ayat indahnya tauhid, karena tauhid itu mengandung pensucian, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dan terdapat di dalam ayat jeleknya kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di dalam ayat wajibnya seseorang itu untuk menjauhi kaum musyrikin, tidak terhitung dari mereka sama sekali. Ya, tidak terhitung dari mereka sama sekali. Baik. Dan terdapat juga di dalam ayat kelurusan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, bahwa mereka ini adalah orang yang tergolong paling utama di dalam mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.